طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فإخوتي في الله، حفظني وحفظكم الله، pada kesempatan kali ini kita belum melanjutkan kembali dars atau pelajaran kita terhadap kitab Usul Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullahu taala. Namun pada kesempatan kali ini, kama huwa mu'lan, sebagaimana yang ini telah diinfokan, pembahasan atau materi yang akan kita angkat adalah berkaitan dengan tarbiyah atau pendidikan salafiyah, pendidikan yang dibangun di atas manhaj dan prinsip para salafun salih, adalah dakwah yang diberkahi, adalah dakwah yang membawa kebaikan wal islah. Wara, dan saya memandang bahwasanya mengangkat materi ini di waktu-waktu ini termasuk perkara yang penting untuk saling mengingatkan, saling munasahah, terutama di dalam pembahasan dan bab ini, agar tarbiyah, pendidikan yang ada betul-betul berjalan di atas ilmu, berjalan di atas manhaj salaf, dan dengannya tarbiyah tersebut menjadi tarbiyah yang salihah, yang baik, muslihah, yang memperbaiki, membawa keberkahan dan kebaikan bagi al-jami'. Wala syak, dan tidak diragukan lagi bahwasanya at-tarbiyah, dunia pendidikan, seorang terjun, bergabung, dan memulai dalam dunia pendidikan ini, pada hakikatnya dunia ini termasuk dalam ranah dakwah ilallahi azza wa jal, yang dimana dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala termasuk muhimmatu rusul, tugas dan peran para rasul. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Katakan, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, هَذِهِ سَبِيلِي, ini adalah jalanku. Apa itu? Kata Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menjelaskan kepada umat jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditempuh dan dijalani oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ad'u ila Allah ala basiratin, aku berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas basirah. Apa yang dia miliki, agar dia bisa selamat dari al-khusran, dari kerugian, dari kebinasaan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wal asri, innal insana lafi khusrin, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'ashr, demi masa, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah sebagai bentuk ta'kid, penegasan bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat ini adalah minal muhim, sangatlah penting untuk insan, manusia memperhatikan, memahami dan mencermatinya. Apa itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia betul-betul berada di dalam kerugian, kebinasaan, kehancuran. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala sifati dan jelaskan di dalam ayat ini ataupun surat ini. Orang-orang yang memiliki ciri-ciri yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat ini, maka mereka adalah orang yang selamat, terhindar dari kehancuran, kebinasaan dan kehinaan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, begitu pula mereka beramal saleh dan saling mewasiatkan dengan kebenaran, dengan kebaikan, dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. Asyahid dari surat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwasanya di antara ciri orang yang selamat dan harus seorang insan untuk memilikinya adalah dia selalu memberikan nasihat, selalu memberikan wasiat, berdakwah, mengajak, menyeru, membimbing, mengarahkan, mengingatkan untuk tetap dan terus di atas kebenaran. Termasuk di dalamnya ad-da'watu ilallah. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hakikatnya pendidikan, terutama ketika kita membangun sebuah lembaga, yang dimaksudkan dengannya untuk membimbing, mengajarkan dan mengarahkan kaum muslimin secara umum, ataupun ahli sunnah, anak-anak salafiyin secara khusus, ini termasuk bentuk dan ranah dakwah ilallahi azza wa jal. Yang dimana dakwah ilallahi azza wa jal adalah termasuk amalan yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Siapa lagi yang lebih bagus ucapannya? Yani tidak ada orang yang lebih bagus, orang yang lebih ahsan wa afdal ketimbang orang-orang ini, orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan ciri-cirinya di dalam ayat ini. Yaitu kata Allah, mimman da'a ilallah, dari orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amila shaliha, mereka pun juga beramal, wa qala innani minal muslimin, dan dia pun berkata, mengatakan dan menjelaskan prinsipnya, ana minal muslimin, innani minal muslimin, aku adalah termasuk dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsipku adalah prinsip Islam, menjelaskan dan menerangkan prinsip dan manhajnya, yaitu manhajul Islam. Maka dia berakidah, berakhlak, beribadah sesuai dengan bimbingan Islam yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hasan Al-Basri berkaitan dengan ayat ini, hadza habibullah, hadza waliyullah. Orang-orang yang seperti ini, yakni orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula dia mengamalkan apa yang dia dakwahkan, apa yang dia ilmui, beramal saleh, menjelaskan dengan tegas prinsipnya, istiqamah di atas al-haq, Hada Habibullah. Ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada waliullah. Inilah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Seorang wali pada hakikatnya adalah yang seperti ini sifat-sifatnya, kata Al-Hasanul Basri. Para wali yang sebenar-benarnya bukanlah orang-orang yang bisa terbang, memiliki karomat, atau memiliki hal-hal yang bisa mereka lakukan dan tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan orang. Terjadi pada mereka hal-hal yang di luar kemampuan manusia biasa. Bukan semata-mata itu patokan dan cirinya walinya Allah Subhanahu wa taala. Namun walinya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu, beramal, berdakwah dan istiqomah di atasnya. Kullu mu'minin taqi. Setiap orang-orang yang beriman lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah waliullah. Asyahid dari ayat ini menunjukkan bahwasanya ad-da'watu ila Allah adalah bagian dari keharusan, kelaziman bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kecintaan dan kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita berdoa, bahkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang dicontoh, orang-orang yang bisa membimbing, mengarahkan kepada kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifatnya orang-orang mukmin yang baik dan bagus serta sempurna keimanannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaqulun rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Dan mereka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, "Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun." Ya Allah, limpahkanlah, wahai Rabb kami, limpahkanlah kepada kami dari istri-istri kami, dari anak keturunan kami, hal-hal yang dapat menyejukkan mata. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarganya, anak dan istrinya menjadi sesuatu yang menenteramkan, menenangkan dan menjadikan tenang hatinya, menjadi penunjuk jiwanya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala istri-istri yang salihah, anak-anak yang saleh, bertakwa, yang menyejukkan mata-mata orang tuanya. Kemudian setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Waj'alna lil muttaqina imama," dan jadikan kami sebagai imam, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kata Ibnu Abbas, maksud dari imaman lil muttaqin, pemimpin dari orang-orang yang bertakwa, ay yuktada bina fil khair, yaitu kita adalah menjadi orang-orang yang dicontoh, diteladani dalam kebaikan. Ini maksud seorang yang menjadi imam, menjadi pemimpin, ketika dia dalam tindak tanduknya, dalam akhlaknya, dalam prinsipnya, dalam ibadahnya, menjadi contoh dan menjadi pembimbing bagi kaum mukminin yang lainnya. Maka menunjukkan bahwasanya membimbing umat, mendakwahi umat, mengarahkan umat dan memberikan praktek dan contoh kepada umat perkara-perkara yang baik, termasuk di dalamnya mendidik kaum muslimin secara umum ataupun mendidik anak-anak kaum muslimin, ini adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan perkara tersebut muraqabun fi, perkara yang sangat dihasung oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya dalam dunia terbiah atau dalam dunia pendidikan ini, tentunya tidak semata-mata seorang itu langsung terjun, langsung masuk langsung berkecimpung di dalam dunia pendidikan dan dunia tarbiyah ini. Maka sebagaimana kita pahami dan telah kita mengerti bersama bahwasanya dunia tarbiyah ini adalah masuk dalam ranah dakwah. Dan yang namanya dakwah ilallah termasuk ibadah. Dan yang namanya ibadah tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu, kecuali dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal dan ibadahnya sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tarbiyah tersebut harus dan wajib selaras dan sesuai dengan manhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak semata-mata seorang itu membuka, membangun sebuah tempat pendidikan tanpa dia mengerti, memahami terlebih dahulu prinsip-prinsip dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, prinsip-prinsip dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara usul tarbiyah, pokok-pokok dalam dunia pendidikan yang harus dan seyogianya untuk seorang itu memahaminya. Dan perlu difahami sebelum kita menjelaskan satu persatu pokok-pokok ini, tidak harus dan tidak mesti yang namanya orang masuk di dalam dunia pendidikan dan tarbiyah artinya dia harus menjadi guru pengajar, jadi ustadz atau musyrif, tidak harus. Tapi sifatnya umum, dia masuk dalam dunia tarbiyah bahkan dalam skop atau ruang lingkup yang dia mampu. Keluarganya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, atau keponakannya, cucunya. Dia bisa masuk, dia bisa ikut andil dalam dunia tarbiyah tersebut. Dia memiliki peran sesuai dengan apa yang dia bisa, apa yang dia mampu, apa yang dia miliki. Mengarahkan, membimbing, mengajak, mengawasi, memperhatikan perkembangan. Sehingga peran tarbiyah ini tidak semata-mata dipikul oleh yang disebut sebagai mudarris, yang disebut sebagai ustad, yang disebut sebagai musyrif, yang disebut sebagai pengajar, dan yang semisalnya, tidak harus. Tapi dunia tarbiyah ini semuanya, seluruhnya, semua pihak bisa ikut andil, bisa ikut peran. Maka tentunya penting bagi kita untuk memahami beberapa usul. Dan kita tidak bisa sebutkan semuanya dalam satu kesempatan ini, namun ini di antara perkara yang muhimnya, yang paling pentingnya. Agar kita ketika masuk terjun, berkecimpung di dunia pendidikan ini tidak serampangan, tidak ngawur, tidak semata-mata berdasarkan hamasah, semangat, tapi tidak dibimbing dengan bimbingan ilmu. Karena ketika seorang yang masuk di dalam dunia ini tanpa dibekali, tanpa didasari, dan tanpa bermodalkan dengan ilmu, memahami pokok-pokok prinsip yang harus dia fahami, maka dakwah atau pendidikannya akan dijauhkan dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menjadi tempat pendidikan yang berhasil, tempat pendidikan yang diberkahi. Bahkan cenderung pendidikan tersebut akan berubah menjadi pendidikan yang merusak, menghancurkan, dan menjadikan orang-orang yang masuk di dalamnya menyimpang waliyadzubillah. Karena tidak berjalan satu garis, satu rel dengan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tempat pendidikan, lembaga pendidikan yang dia bangun, dari sisi manajemen, bagus. Dari sisi fasilitas, komplit. Dari sisi lahan, banyak, luas, besar. Tapi ketika kosong dari usul tarbiyah, prinsip-prinsip tarbiyah yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu semua tidak ada manfaatnya. Itu semua bukan menjadi sebuah kenikmatan, bahkan menjadi balak. Manajemen yang bagus akan berubah menjadi musibah. Fasilitas-fasilitas yang banyak itu akan menghancurkan anak didik. Tidak membawa perbaikan, tidak membawa keberkahan. Maka, apa yang akan kita sampaikan ini, fil haqiqah, pada hakikatnya, min babil mudzakarah. Dalam bab saling mengingatkan, dan saling tawasi bil haq, wa tawasi bis sabr. Maka di antara usul tarbiyah, pokok-pokok prinsip di dalam tarbiyah yang disebutkan oleh para ulama-ulama agar tarbiyah dan pendidikan dia berhasil. Yang wajib dan yang pertama kali, bahkan yang paling urgennya adalah wajib untuk dia mengikhlaskan niat. Artinya ketika dia ingin memulai, ingin membangun, ingin masuk, ingin terjun di dalam dunia tarbiyah, wajib bagi dia untuk ikhlas niatnya, maksudnya, niatnya, tujuannya hanya semata-mata untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata betul-betul untuk membawa perbaikan, menyebarkan al-haq, menanamkan at-tauhid wa sunnah kepada kaum muslimin atau manusia secara umum. Ingin memberikan dan menyebarkan kebaikan. Bukan tendensi-tendensi yang lain. Tidak dirasuki dan tidak dimasuki oleh tendensi-tendensi atau niatan-niatan jelek. Niatan-niatan rusak. Bukan dalam rangka membangun sebuah lembaga pendidikan untuk komersil. Untuk mencari uang. Untuk lahan. Untuk dia mendapatkan dunia. Atau semata-mata untuk mengangkat namanya. Dia membangun sebuah lembaga pendidikan agar orang-orang tahu bagaimana kehebatan dirinya, kepintaran dirinya, kemampuan dirinya di dalam manajemen, di dalam membangun, di dalam mengurus, dan yang semisalnya. Maka niat-niatan yang seperti ini akan menghancurkan dakwah tersebut. Akan menghancurkan dunia pendidikan tersebut. Karena sudah dibangun di atas fondasi yang salah dan rusak. Maka sebagaimana seluruh amalan-amalan itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan diberkahi kecuali dengan keikhlasan, maka begitu pula di dalam tarbiyah, di dalam dakwah, wajib untuk dia mengikhlaskan niat. Maka di dalam dunia pendidikan kita, pendidikan yang mendidik kaum muslimin, perkara-perkara agama mereka, wajib bagi kita menghilangkan tendensi-tendensi dan maksud untuk at-takassub. Cari uang, cari lahan, cari mal. Adapun orang-orang yang masuk di dalam dunia pendidikan karena ingin hartanya, karena ingin uangnya, bahkan rela untuk bertaun, untuk ikut bergabung dengan pendidikan-pendidikan yang tidak di atas manhaj ahli sunnah, pendidikan-pendidikan hizbiyah, karena masalah ekonomi, karena hanya ingin menguatkan ekonominya, maka ini adalah termasuk orang-orang yang menjual agamanya dengan perkara-perkara dunia, menggunakan amal ibadahnya untuk mendapatkan dunia, dan inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ancam di dalam ayatnya dengan ancaman yang sangat keras. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dengan amal ibadahnya, termasuk di dalamnya ketika dia berdakwah, mengajar, mendidik, tapi niatnya bukan semata-mata lillah, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi niatnya sudah untuk komersil, untuk cari uang, untuk menguatkan perekonomian di rumah tangganya. Niatan-niatan yang rusak. Bahkan sampai mau dan rela menjual agamanya untuk bergabung dan bertawun dengan dakwah-dakwah yang tidak selaras dengan dakwah sunnah. Dakwah-dakwahnya hizbiyin. Maka ini jelas tendensinya bukan tendensi lillah. Tendensinya sudah duniawi. Maka orang yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nuwafi ilaihim a'malahum fiha, maka kami balas amalan-amalan mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka ingin dunia, mereka ingin harta dengan amal ibadahnya, termasuk di dalamnya dakwahnya, mengajarnya, semata-mata ingin takasyuf, ingin uang, ingin almal, ingin fasilitas dan yang semisalnya untuk menyokong perekonomian rumah tangganya. Tidak bisa bersabar di dalam pendidikan-pendidikan salafiyah yang betul-betul murni, sampai-sampai mau menjual agamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan beri mereka apa yang mereka inginkan. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka pun tidak dirugikan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya, ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Maka orang-orang yang seperti ini di kehidupan akhirat tidak mendapatkan apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali neraka. Ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang di dalam amal ibadahnya niatnya tidak lurus, niatnya perkara dunia dengan berbagai macam bentuknya, riasah kepemimpinan, almal harta ataupun an-nisa wanita dan yang lainnya. Dari perkara-perkara dunia yang berbagai macam bentuknya. Al-muhim ketika niatnya tidak lurus, tidak ikhlas, tidak benar, tidak sahihah, maka tarbiyah tersebut adalah tarbiyah yang mengantarkan kepada kehancuran. Pelakunya pun diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Namun waliyadzubillah, kalau kita melihat, kalau kita memperhatikan lembaga-lembaga atau tempat-tempat pendidikan yang walaupun itu mengatasnamakan lembaga pendidikan agama, betapa banyak orang-orang yang menggunakan fasilitas atau lembaga tersebut yang harusnya digunakan untuk wasilah, untuk berdakwah, untuk menyebarkan sunnah, digunakan untuk takasub, untuk cari lahan, untuk penghasilan, untuk dikomersilkan, waliyadubillah. Maka orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tarbiyahnya akan hancur. Tidak akan berhasil, tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian perkara yang kedua dari usul tarbiyah, pokok-pokok tarbiyah yang hendaknya bagi kita semua untuk memahaminya. Wajib untuk tarbiyah tersebut ala ilmin wa basirah. Di atas ilmu, di atas basirah. Ala taujihin min ahli al-ilm. Di atas bimbingan dari orang-orang yang berilmu. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya tarbiyah ini adalah dakwah ilallah. Begitu pula yang namanya dakwah itu adalah sebuah ibadah yang agung. Dan ibadah yang agung wajib dan harus diselaraskan, disesuaikan dengan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan kata lain harus dengan ilmu. Maka di dalam seorang itu membangun sebuah tempat pendidikan, hendaknya seyogyanya bahkan wajib bagi dia untuk dibangun tempat pendidikan tadi di atas ilmu agama yang lurus, yang sahih. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berdakwah, ini adalah jalanku, yaitu aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala 'ala basiratin, di atas ilmu. Ini syahidnya. Menunjukkan bahwasanya dakwah ilallah yang dijalani oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dibangun di atas ilmu. Maka pendidiknya, pengajarnya, pengampunya, maka sangat dihasung sekali, sangat ditekankan sekali untuk mereka betul-betul membekali diri mereka dengan ilmu agama. Dan ilmu agama tersebut tidak akan mungkin bisa dia miliki, bisa dia dapat kecuali dengan ta'allum, dengan belajar, dalam bahasa kita dengan ta'lim. Maka tidak akan mungkin pendidikan itu berhasil apabila pengajar-pengajarnya bukanlah orang-orang yang semangat di dalam thalabul ilmi, malah cenderung menghindar dari yang namanya majelis ta'lim. Bukanlah seorang yang terkenal dengan keilmuannya, dalam arti betul-betul memiliki dasar dan fondasi ilmu yang kokoh, yang kuat, yang lurus. Malah justru orang-orang yang masuk dan bergabung di dalamnya, di dalam lembaga pendidikan tersebut adalah orang-orang yang terkenal dengan menghindar dari majelis-majelis ilmu. Alergi dengan majelis-majelis ilmu. Maka jelas, pendidikan-pendidikan yang pengampunya, pengajarnya, atau pendidiknya saja berat untuk menuntut ilmu. Berat untuk menghadiri majelis ilmu. Bahkan cenderung menghindar, cenderung lari, cenderung alergi. Maka tidak akan berhasil. Tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala model-model pendidikan yang seperti ini, pengajar-pengajarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin, imam, orang-orang yang dicontoh, dijadikan sebagai kudwa, yuktadabihin, yang dijadikan sebagai panutan, pembimbing, pengarah yang baik. Dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini. Lamma sabaru. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai qudwah, sebagai contoh, sebagai pendidik yang baik, yang mereka membimbing, mendidik, mengarahkan umat dengan perintah kita. Perintah kami yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan syariat. Maka dalam ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam risalah beliau rahimahullah taala kepada ahad ikhwanihi, salah seorang saudaranya, bahwasanya ayat ini bisa dipetik, bahwasanya di antara faedah yang bisa dipetik dari ayat ini, seorang dalam berdakwah secara maknanya, ketika dia berkecimpung di dalam dakwah, dia berdakwah dengan ilmu. Yahduna bi amrina. Mereka memberikan hidayah, membimbing, dalam bahasa kita mendidik, mengajar, mengarahkan dengan perintah dari kami, dengan perintah Allah, dengan syariat Allah, dengan ilmu agama. Maka seorang pendidik hendaknya dan sangat dituntut sekali untuk semangat di dalam menuntut ilmu, membekali dirinya dengan ilmu syar'i. Nah, maka ini yang pertama. Begitu pula yang berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, lamma sabaru. Ketika mereka sabar, maka ini ciri yang berikutnya dari ciri pendidik yang tarbiyahnya, tempat pendidikannya itu berhasil, ketika dia memiliki perangai sabar. Ketika dia memiliki perangai sabar, pada firman Allah, lamma sabaru, ketika dia bersabar. Istiqomah dan sabar di sini mencakup seluruh sisi kesabaran, sabar untuk tetap di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar untuk menghindari, tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan sabar untuk tidak berkeluh kesah ketika datang musibah. Sabar terhadap ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perangai yang berikutnya yang hendaknya dan seharusnya dimiliki oleh seorang pendidik. Bahwasanya dia adalah seorang yang memiliki perangai sabar. Oleh karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma u'tiya 'abdun 'ata'an khairan wa ausa' min as-sabr." Tidaklah seorang hamba diberi diberikan nikmat dengan kenikmatan yang lebih besar dan lebih luas. Lebih besar, lebih luas, lebih baik ketimbang perangai sabar. Artinya, seorang yang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya ketika dia mendidik, ini adalah sebuah modal yang sangat besar dan yang terbesar bahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bukanlah pendidik-pendidik yang baik, yang bagus, ketika justru dia terkenal bukan sebagai orang-orang yang istiqomah, yang sabar berjalan di atas manhaj salaf, terkenal dengan tamayu'nya, talawunnya, lembeknya, warna-warninya, kadang begini, kadang begitu. Tidak bisa istiqomah, tidak bisa sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rufun bita'awunihi bil hizbiyyin, malah justru terkenal dia sebagai orang yang ta'awun, bergabung, berkecimpung di kalangan orang-orang hizbiyyin. Tidak bisa sabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka pendidik-pendidik yang seperti ini tidak layak, tidak pantas untuk kita barakallahu fikum mengamanahkan anak-anak kita kepada mereka. Karena merekanya sendiri saja sudah tidak amanah bagi diri-diri mereka sendiri. Diri mereka sendiri saja tidak bisa mereka didik, mereka benahi, lalu bagaimana dengan mendidik dan membenahi orang lain? Min bab aula. Maka tentunya min bab aula. Begitu pula bahasanya dunia pendidikan atau dunia tarbiyah ini harus di atas bimbingan orang-orang yang berilmu. Ketika dia masalah memiliki skill, memiliki kemampuan, memiliki keahlian dalam satu hal yang itu bermanfaat sebetulnya di dalam dunia pendidikan. Entah itu manajemen, entah itu tata usaha, entah itu dalam hal melobi, dan yang semisalnya yang itu pada hakikatnya penting, bagus, dan bermanfaat. Sangat mendorong dan menyokong di dalam dunia pendidikan. Maka hendaknya dunia pendidikan tersebut, lembaga pendidikan tersebut harus di atas bimbingan orang-orang yang berilmu. Karena sebagaimana telah kita pahami bersama, dakwah ini dakwah yang dibangun di atas ilmu. Tarbiyah ini tarbiyah yang dibangun di atas ilmu. Maka harus dan wajib ada peran serta orang-orang berilmu di sana. Sehingga pendidikannya bagus, pendidikannya lurus, pendidikannya sesuai dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika justru tempat pendidikan tersebut cenderung dihindari, cenderung tidak memakai, cenderung tidak menggunakan orang-orang yang berilmu, dalam arti tidak melibatkan, tidak sesuai arahan, tidak sesuai bimbingan orang-orang yang berilmu, dan tidak ada peran orang-orang berilmu di situ, maka ini adalah tarbiyah yang kosong dari ilmu. Maka tidak ada keberkahannya. La barakallahu fihim. Tidak ada berkahnya. Nah. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan bahwasanya yang namanya al-murabbi, seorang pendidik, hendaknya mereka membekali diri mereka dengan ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Namun jadilah kalian sebagai generasi rabbani, pendidik-pendidik, orang-orang yang mentarbiyah. Dengan apa? Bima kuntum tu'allimuna al-kitab, dengan apa yang kalian ajarkan dari Alkitab, dari ilmu. Yang namanya seorang pendidik, seorang mengajar, pendidikannya dibangun di atas ilmu. Wa bima kuntum tadrusun, dan dengan apa yang kalian pelajari. Kalian berilmu, kalian mendapatkan ilmunya, maka kalian ajarkan, kalian sampaikan, kalian arahkan, kalian didik, kalian tanamkan kepada para mad'u, para anak-anak didik kalian. Maka seperti inilah orang-orang rabbani yang masuk di dalam dunia pendidikan. Mereka mendidik anak mereka, mendidik masyarakat secara umum, mendidik kaum muslimin, mendidik umat secara garis besar dengan ilmu. dengan apa yang mereka pelajari, dengan landasan ilmu syar'i. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam Al-Majmu' Syarah Mu'adzab di bagian mukaddimahnya. Di mana di dalam mukaddimah atau pendahuluan kitab ini, beliau memberikan adab-adab atau perangai-perangai yang seyogianya dan selayaknya seorang pendidik, orang yang belajar, orang yang memberi fatwa itu harus berhias dengannya. Kata beliau rahimahullah ta'ala wa minha, dan di antara perangai-perangai orang yang terjun di dalam dunia pendidikan, seorang muallim, seorang murabbi, an yatakhallaqa bil mahasin allati warada asy-syar'u biha wa hatha 'alayha, hendaknya dia menghiasi dirinya dengan kebaikan-kebaikan yang datang dan dijelaskan di dalam syariat. Maka dirinya pun harus baik dulu. Seorang pendidik itu ketika ingin pendidikannya berhasil, dia harus seorang yang mustaqim dulu. Ketika dia ingin pendidikannya berhasil, anak didiknya menjadi ahlu sunnah yang lurus, istiqomah, maka dirinya pun harus diperbaiki. Tidak mungkin dia menginginkan anak didiknya menjadi anak yang lurus, anak yang kokoh. Dia sendiri saja menyimpang. Dia sendiri saja bermasalah. Dia sendiri saja bertawan dan bergabung dengan hizbiyin. Tidak akan berhasil. Tidak akan berkah. Maka dari sini, dari sedikit uraian yang kita sampaikan di sini, penting bagi kita untuk betul-betul selektif, betul-betul memilah dan memilih tempat pendidikan untuk anak-anak kita. Begitu pula betul-betul berhati-hati, betul-betul cermat ketika hendak membangun tempat pendidikan. Maka tidak semata-mata orang yang selalu kita lihat, selalu kita berjumpa dengannya, kemudian dia membangun, membuat sebuah lembaga pendidikan, kemudian kita langsung berhusnudzon kepadanya. Tanpa kita perhatikan bagaimana jalan tarbiyahnya, bagaimana substansi tarbiyahnya, bagaimana orang-orang yang ikut andil di dalamnya. Apakah orang yang bagus? Apakah orang-orang yang bermasalah? Apakah orang-orang yang kurang? Maka jangan terlalu kita itu berbaik sangka. Bahkan kita harus selektif. Jangan sampai dunia tarbiyah ini menjadi rusak. Dijadikan permainan, dijadikan sebagai lahan komersil, waliyadzubillah. Kata Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya agama ini, atau sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari agama kalian. Artinya ilmu yang kita serap itu akan menjadi bagian yang terpatri pada diri kita, akan membentuk, akan menjadikan karakter agama kita. Maka begitu pula anak-anak kita, kita harus selektif, kita harus memilah dan memilih dari mana anak-anak kita menimba ilmu. Karena ilmu yang mereka timba, tempat yang mereka belajar, itu akan menjadi sebuah karakter yang menempel pada mereka. Ketika mereka dididik, dibina, diarahkan oleh orang-orang ahlu sunnah yang baik, yang khair, yang mustaqim, yang alal ilm, di bawah bimbingan orang-orang berilmu. Maka kita harapkan, dan besar harapannya untuk anak-anak yang seperti ini, menjadi ahlu sunnah yang mustaqim, menjadi anak-anak yang saleh, menjadi anak-anak yang salafiyun mahd, menjadi salafi yang kokoh, murni, kuat, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kita serahkan kepada orang-orang yang tidak amanah, bahkan untuk diri-diri mereka, maka ilmu, hal-hal yang mereka pelajari, hal-hal yang mereka ambil di tempat pendidikan yang tidak berlandasan dengan manhaj salaf ini akan terpatri pada diri mereka dan menjadi bagian agama mereka, sehingga agama mereka menjadi rusak, tidak menjadi anak yang soleh. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab yang sama, Al-Majmu' Syarh Muhadzab, di bagian muqaddimahnya, menukilkan ucapan para ulama. Qalu, kata para ulama, la ya'khudul ilma illa mimman kamulat ahliyatuh, wa zaharat diyanatuhu, wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, wa syuhirat siyanatuhu, wa siyadatuhu. Kata para ulama, menukilkan ucapan para ulama, Al-Imam Nawawi. Dan hendaknya dia tidak mengambil ilmu kecuali dari orang-orang yang bagus, baik, kompeten, memiliki kemampuan dari sisi ilmu. Wa dhaharat diyanatuhu, dan nampak perangai agamanya, betul-betul seorang yang mutadayyin, seorang yang betul-betul berpegang teguh dengan agamanya, prinsipnya, sunnahnya, akidahnya, manhajnya, ibadahnya, akhlaknya, betul-betul dia pegang. Kalau ingin menyerahkan anak-anak kita, maka serahkan kepada orang-orang yang seperti ini, perangai-perangainya. Bukan kepada orang-orang yang justru mutamayyi, orang yang lembek, mutalawin, orang-orang yang berwarna-warni, satu tempat seakan-akan bersama kita, di tempat lain bergabung dengan hizbiyyin. Mutalawin, orang yang berwarna-warni, yang berbahaya. Wa tahaqqaqat ma'rifatuh, dan jelas tampak pengetahuannya. Wa syuhirat siyanatuhu wa siyadatuhu, dan terkenal bagaimana dia menjaga agamanya, waraknya, zuhudnya, dan cara kepemimpinannya. Yaitu cara membimbing, mengatur, mengarahkan, betul-betul seorang murabi yang baik dan bagus. Maka ini di antara adab dan perangai yang seyogianya untuk seorang ketika mengambil ilmu atau ketika hendak menitipkan anak-anaknya untuk dididik, perhatian dalam masalah-masalah yang seperti. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wal afwa lil italah. Dan semoga yang kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat dan sebagai pengingat kepada kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pendidikan yang kita jalani, kita lakukan, kita bangun, diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan dan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad.